الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, alhamdulillah kita selesai dari pembahasan pasal yang kedua berhubungan dengan apa ikram? Pasal kedua. Nah, ada seorang alim dalam pelajarannya yang disebutkan oleh menurut jamaah keseluruhannya ada 12 adab. Nah, yang pertama apa? Akbar. Baik, ketika dia sudah bertingkat dalam artian bermaksud untuk menghadiri majelis, mengajar, hendaknya dia bersuci dari hadas maupun najis. Kemudian yang kedua, hendaknya wasdiyat. Mat. Nah, ketika keluar dari rumahnya hendaknya dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang doa keluar rumah. Ini untuk kesemuanya, baik seorang alim maupun yang lain. Ketika keluar rumah dan yang membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada dua utama yang masyhur. Apa di antaranya? Mujahid ketika keluar rumah doanya. Apa? Yang keras. Baik, terus. Nah, masanda Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw asilla aw uzal aw adlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya. Baik. Doa yang satunya lebih mudah lagi. Apa? Ikhtiar. Doa ketika keluar rumah. Yang antum hafal, jangan mencari di kita. Ketika keluar rumah apa doanya? Selain doa yang disebutkan tadi, Zakaria aja, apa Zakaria kecil? Abah, Ukasha, Naam, Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. Nah, itu doa yang sahih. Adab yang ketiga, Abdullah, Abu Abdul Bab. Nah, hendaknya dia duduk di tempat yang bisa dilihat oleh semua yang hadir. Baik. Dan menghormati orang-orang yang mulia di antara mereka. Kita menoleh kepada para hadirin ke arah yang menimbulkan sebagian mereka tidak enak. Kemudian ada yang keempat, apa Zakaria? Nah, mengawali pembahasan atau pengajarannya dengan membaca sebagian ayat Al-Quran sebagai bentuk tabarruk atau sesuai dengan kebiasaan. Nah, yang penting di situ ada zikir, pujian, terutama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, ayat di antara ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kemudian yang kelima, Abu Mujahid. Nah, baik. Ketika ada beberapa pelajaran yang memilih pelajaran yang paling penting terlebih dahulu, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Yang keenam, arif. Nah, tidak mengangkat suara karena tidak mengangkat suaranya melebihi kadar yang dibutuhkan. Yang ketujuh, apa? Siddiq. Hah? Apa? Yang ketujuh. Hah? Yang lainnya. Apa? Nah, menjaga majelisnya dari keributan, nah, dan perselisihan yang berkepanjangan. Kemudian yang kedelapan, nah, majelis ilmu bukan majelis ribut. Nah, bukan majelis untuk apa? Tertawa-tawa dan seterusnya. Yang kedelapan, apa Iqra? Nah, ini ada yang sangat penting untuk apa insaf dalam pembahasan dan dalam pembicaraannya, sama sikap adil. Sebelumnya apa Aziz? Apa Abdul Malik? Nah, memberi peringatan kepada orang yang melampaui batas dalam pembahasan atau menampakkan sesuatu pembangkangan dan seterusnya. Intinya seorang hendaknya bisa menempatkan. Nah, bagaimana cara memberikan peringatan dan teguran sehingga sesuai dengan kondisi masing-masing yang hadir. Tentunya orang tua berbeda dengan anak-anak ketika ditegur. Caranya. Yang ke-10, Amir. Nah, berusaha untuk memberikan perhatian khusus kepada orang yang baru datang, nah, orang yang masih asing, sehingga dia tidak merasa bahwa dikucilkan, sehingga timbul rasa nyaman ketika berada di majelis. Yang ke-11, Mbak Sofana. Nah, ketika mengakhiri pelajaran alhamdulillah dengan apa? Dengan zikir, baik itu doa kafaratul majlis atau doa yang lainnya. Kalau di sini sesuai kebiasaan yang beliau lakukan dengan menutupnya dengan mengatakan wallahu a'lam. Kemudian baru kafaratul majlis. Baik. Yang terakhir, Mbak Yusuf. Nah, hendaknya dia tidak memposisikan diri untuk mengajar kecuali sudah memiliki keahlian. Baik. Sekarang kita masuk pada fasal yang ketiga. Al-fasal tsalits fi adabil alimi ma'a talabatihi mutlaqan fi halqatihi wa huwa 14 naw'an. Pasal yang ketiga tentang adab seorang alim bersama dengan para murid-muridnya secara mutlak dan di halqahnya. Dan di sini ada 14 adab, lebih banyak daripada adab-adab sebelumnya. Al-awwal yang pertama, an yaqsuda bi ta'limihim wa tahdhibihim wajh Allah Ta'ala. Ini yang paling penting kan, yang kita semua dalam mewujudkan hal ini jatuh bangun. Kalau Imam Ats-Tsauri rahimahullah Ta'ala mengatakan, ma'alastu syai'an ashadda min niyati, aku tidak mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada niatku, apalagi kita. Baik itu mengajari anak, mengajari siapa saja, karena hendaknya memaksudkan dengan pengajaran dan pembimbingan tersebut semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nashral ilmi, dan untuk menyebarkan agama, menyebarkan ilmu. Yang merupakan simpanan paling berharga dan paling bermanfaat kepada kita. Dikatakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu Ta'ala, man ahabba an la yanqati'a 'amaluhu falyanshuril 'ilma. Siapa saja yang ingin agar tidak terputus amalannya, maka sebarkanlah ilmu. Sebarkan ilmu, sehingga amalan tidak akan terputus. Sebanyak apapun ikhwanillah, harta dikumpulkan itu akan habis. Kalaupun tidak habis, akan ditinggal mati. Tapi kalau ilmu semakin banyak disebar, akan semakin bertambah. Dan termasuk kedermawanan yang paling besar ikhwanillah adalah kedermawanan dengan ilmu. Maka bersemangat untuk bisa mendapatkannya, sehingga seorang bisa menyebarkannya ikhwanillah. Wa ihya asy-syar'i, dan untuk menghidupkan syariat Allah. Apalagi hal-hal yang banyak ditinggalkan oleh manusia seperti tauhid, sunnah. Terkhusus lagi sunnah-sunnah yang sudah mati di tengah-tengah manusia. Maka hendaknya kita menghidupkan. Misalnya azan pertama ikhwanillah sebelum subuh. Betapa sedikitnya masjid-masjid kaum muslimin yang menghidupkannya, maka hendaknya bersemangat dalam menghidupkan sunnah tersebut. Dan selain dia meniatkan azan, juga apa, meniatkan menghidupkan sunnah tersebut. Dan sunnah-sunnah yang lain dari perkara-perkara yang kita ketahui yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Wa dawama dhuhuril haqq, dan juga meniatkan agar apa, terus menerus al-haq itu nampak. Yaitu terus menerus agar al-haq itu yang berada di atas. Dan kebenaran butuh diperjuangkan oleh khalifah. Dan siapa yang memperjuangkan kalau bukan orang-orang yang mengembannya, mengemban ilmu. Wa khumulal batil, dan juga agar kebatilan melemah. Wa dawama khairil ummati bi kathrati ulama'iha, dan juga memaksudkan dengan dia mengajar agar terus-menerus ada kebaikan umat ini dengan banyaknya para ulama. Dan untuk bisa mencapai derajat itu, ya mulai dari belajar yang paling dasar. Kita tidak tahu ya, siapa yang lebih memberikan kemanfaatan nantinya kepada umat. Oleh karena itulah para imam menasihatkan untuk seseorang, ketika mengajar anak-anak ya, jangan merasa risih ketika mengajar anak-anak kecil, karena belum tentu Naam. Atau karena kita tidak tahu siapa di antara mereka itu yang nantinya akan memberikan kemanfaatan kepada umat ini. Mungkin di sana ada yang memang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk memberikan kemanfaatan yang luas bagi umat. Waqtina matawabihim, dan untuk bisa mendapatkan pahala-pahala mereka. Kenapa? Kalau seorang mengajari kemudian diamalkan ikhwanillah, dia akan mendapatkan ghanimah dari apa? Pahala-pahala mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man dalla ala huda, nah, man dalla ala huda mitlu ajri fa'ilihi, kana mitlu ajri fa'ilihi. Siapa saja yang memberikan petunjuk, mengajarkan kepada perkara yang hak, dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang dilakukan oleh orang yang melakukannya. Maka bersemangat mengajarkan sunnah, menegur, tayyib, dan seorang senang. Tidak ada yang lebih membahagiakan ikhwan fillah melebihi apa? Sebuah nasihat yang kemudian dilaksanakan, sebuah sunnah yang diajarkan kemudian ditegakkan, kebaikan yang disampaikan kemudian dilaksanakan. Ini melebihi dari apa? Bayaran berjuta-juta. Nah, tidak ada bandingannya. Wa tahsila tawabi man yantahi ilaihi ilmuhu min ba'dihim. Ini juga. Dan untuk bisa menghasilkan pahala dari apa? Siapa saja yang ilmu itu berakhir, nah, setelah generasi itu. Jadi tidak akan berhenti pada muridnya tok, tidak akan berhenti kepada yang diajari langsung. Kalau yang diajari ini mengajari lain, lainnya lagi juga akan mendapatkan pahala, mengajari lainnya lagi sampai yang terakhir. Maka ilmu, nah, dalam menyebarkannya fadilah, sungguh padanya pahala yang besar. Ya, karena itulah kalau kemudian seorang mengajarkan ilmu hanya sekedar ingin mendapatkan dunia, maka sayang seribu sayang, sangat disayangkan, sangat disayangkan, terluputkan darinya berbagai macam keutamaan. Masyaallah taufik. Wa barakata du'aihim lah, dan juga memaksudkan untuk bisa mendapatkan keberkahan doa-doa mereka untuknya. Terlebih lagi kalau ilmu itu tertuang dalam kitab. Setiap orang membaca akan mengatakan qala rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Wa tarahhumuhum alaih, dan juga apa doa dari mereka untuk nama gurunya tersebut mendapatkan rahmat. Wa dukhulahum fi silsilatil ilmi baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainahum, dan untuk bisa masuk dalam apa rantai ilmu, ya, rangkaian ilmu antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka, dalam artian dia ikut dalam apa, dalam rangkaian mereka-mereka yang mengemban ilmu sebagai pewaris para anbiya. Wa adadihi fi jumlati muballighi wahyillahi ta'ala wa ahkamih, dan untuk bisa masuk dalam deretan orang-orang yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya. Fa inna ta'limal ilmi min ahammi umuriddin wa ala darajatil mu'minin. Sebab pengajaran ilmu termasuk di antara perkara-perkara agama yang paling penting dan derajat yang paling tinggi dari derajat-derajat kaum mukminin. Terkumpul padanya fadilah di sini bagaimana seorang menata niat. Menata niat, karena suatu amalan kalau seorang bisa menata niat yang banyak, yang bagus, fadilah, semakin banyak apa? Pahala yang dia dapat. Jangan sampai kita hanya sekedar apa? Sekedar berjalan sesuai kebiasaan, rutinitas sehari-hari sangat. Antum menghadiri majelis ilmu, tata niat yang banyak, fadilah. Aku duduk untuk menghilangkan kejahilan, juga aku duduk untuk bisa meluruskan amalan, aku duduk untuk bisa nanti menyampaikan, terus Nah, sebagaimana kata Imam Ahmad, inwi khaira tajid khaira. Niatkan yang bagus, maka engkau akan mendapatkan kebaikan. Nah, terkadang satu amalan khanifina, kalau seorang bisa menata niat yang banyak, akan mendapatkan apa? Mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Barakallahu fiikum, nas'alullaha taufiq wa sanah.